Tuhanku yang kubuatkan untukmu, bersama doaku bagimu. Sambutlah lagu ini yang ku nyanyikan sepenuh hati, sebagai kenangan padamu. Walau demikian, terima salamku yang aku sertakan lagu ini. Oh, kenallah kami selalu, walau hanyalah lagu biasa, tetapi ku nyanyikan selalu. Ku nyanyikan selalu.